Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Al-an adkhul bil qismi tsani. Akhadna amsi فيما يعمل هذا العمل بلا شرط كم أفعال لهذا القسم عند الإشراء كم أفعال كم فعل فعل yang ada dalam golongan ini ada 3 لا ثمانية Hal ya Muhammad Palembang. Baik. Yang beramal bila syartin. Golongan yang pertama kan kemarin yang beramal tanpa syarat. Ada berapa? 8. Apa saja? Apa saja? Karena Amsa Asbaha Abhar Dolla Bata Terus Laisa kurang satu apa? Hah? Soro. Baik, sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. Maya'malu bisyarti taqaddumi nafiyin. Kalau kemarin beramal tanpa syarat, pokoknya kalau ada kana, ya mesti amalannya bagaimana sini? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sekarang yang kedua, yang beramal untuk merofakkan isim dan menasabkan khabar, tapi dengan syarat didahului nafi. Wa hiya arba'atu alfaz, ada 4 lafaz. Zala wa bariha wa fati'a wa mfakka. Naam. Wa hiya tufidul istimrar. Dan fi'il-fi'il ini afanillah memberikan faidah istimrar, yaitu terus menerus atau senantiasa dalam bahasa kita. Nahmu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jar. Ma zala Nam Jibrilu yusini bil jar. Perhatikan di sini zala didahului dengan ma nafiyah, berarti memenuhi syarat. Maka berarti isimnya harus diapakan? Harus diapakan dalam dilbab? Dirofakkan, khabarnya harus dinasabkan. Sekarang isim zala mana? Dalam contoh ini Jibril. Kemudian khabarnya Naam yusini. Tayyib. Jumlah fi'liyah yusini. Maknanya mazalah tadi apa maknanya? Senantiasa. Jibril yusini, memberikan wasiat kepadaku bilcar tentang apa? Tetangga. Baik. Berarti senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk apa? Menjaga tetangga atau berbuat baik kepada tetangga. Nah, walahu qawlika ma bariha zaidun qari'an. Ma bariha zaidun qari'an. Maknanya bagaimana ini berarti? Indah ya Ja'far. Nah, yaitu apa? Di sini qari' diinginkan membaca, zaid senantiasa membaca. Fa mafati'a amrun dzakiran. Mafati'a amrun dzakiran, maknanya bagaimana terus Ahmad? Amal senantiasa apa? Berzikir. Wa man fakka bakrun musalliya. Apa Akbar maknanya? Man fakka. Wa man fakka bakrun musalliya. Manfaqqa, pokoknya semuanya ini afanibillah, mazala, mabaliha, mafati'a. Manfaqqa semuanya bermakna istimrar, yaitu terus menerus atau senantiasa. Berarti senantiasa bakar apa? Salat. Atau kalau kita ubah dengan susunan na'am izd, na'am susunan bahasa kita, berarti bakar senantiasa salat. Fawaid wa tanbihat. Perhatikan, qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi qawlihi taala wa kana Allahu samian basira. Wa ma ashbaha hadhihi laysa al-ma'na annahu kana fi ma madha, bal la yazal. Ibnu Utsaimin mengatakan dalam ayat wa kana Allahu samian basira adalah Allah senantiasa na'am Maha mendengar dan Maha melihat. Dan yang semisal ini, Alhamdulillah, berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang diawali dengan kana. Nah, hal ini atau seperti ini tidaklah bermakna bahwasannya Allah itu mendengar dan melihat di waktu yang telah lampau. Tapi apa? Bahkan maknanya yang diinginkan adalah la yazal, yaitu senantiasa. Memiliki makna istimrar. Dan ini banyak didapati pada na'ab ayat maupun hadis-hadis di Alhamdulillah. Tatkala di situ kana, di antara penunjukan maknanya bermakna istimrar. Atani ismu kana wa afawatiha lahu suwarun muhtalifatun. Isim kana dan afawatnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Minha annahu yakunu isman zahira. Di antaranya, na'am, bisa berupa isim yang zahir. Mithal kana aliyun qa'ima, ini jelas. Kana aliyun qa'ima isimnya adalah apa? Isim zahir. Wa yakunu dhamiran muttasila, dan bisa berupa dhamir muttasil. Mithal kuntu qa'ima. I'rabnya bagaimana kuntu qa'ima? Indah Ridwan. Untuk ya fi'il madhi mabniun 'ala as-sukun al-ithari bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamir al-muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in isim kana. Pokoknya kalau ketemu kana dan teman-temannya, walaupun dia fi'il, kita tidak perlu mencari fa'il, tapi yang dicari apa? Bakhtiar. Yang dicari apa? Isimnya dan khabarnya. Wa yakunu dhamiran mustatiran, dan juga isimnya ini bisa berupa dhamir mustatir. Mithal Muhammadun kana qa'ima. Muhammadun kana qa'ima berarti kana fi'il madhi mabniun 'ala al-fathhi. Na'am. Kama hala lahu min al-i'rab. Na'am. Wasmuhu dhamirun mustatirun. Jawazat taqdiruhu apa? Wa yakunu dhamiran munfasila, bisa berupa dhamir munfasil. Naam. Apabila ikhwani fillah datang setelah apa? Setelah istitsna di antaranya. Mithal ma kana qa'iman illa anta. Ma kana qa'iman illa anta. Maknanya berarti bagaimana? Maknanya bagaimana ini? Ma kana qa'iman illa anta. Indah ya Rifki. Nah, di sini nabi berarti tidaklah berdiri kecuali kamu. Ya. Tidaklah ada yang berdiri kecuali kamu. Jadi dalam kita perhatikan untuk poin yang kedua, isim kana itu bisa berupa apa? Isim dhahir, dhamir muttasil, bisa dhamir mustatir, bisa dhamir munfasil. Ada empat bentuk. Nah, sekarang tugasnya buat contoh. Nah, isim kana dalam bentuk empat seperti ini. Tapi yang berbeda dengan yang disebutkan di sini ya, buat yang bagus. Baik. Yang memiliki makna. Salah. Nah, tidak mengapa ya, Fadikina. Yang penting punya apa? Punya tujuan dalam artian dia ingin mengungkapkan suatu kata-kata. Kayak alif tadi misalnya. Bagus. Akhirnya kan melihat kamus. Ya. Daripada hanya menggunakan kata-kata yang apa yang senantiasa didengar, iman itu saja. Naam tayyib fa iman jalisan, cari kata-kata yang lain. Kemudian teknik yang ketiga, khabar kana wa akhawatiha mithal khabar al-mubtada' min haythu al-tanawwu'i wal-inqisam faqad yakunu mufradan mithal kana zaidun mudzakira. Khabar kana dan akhawatnya mithal khabar al-mubtada', ya keadaannya seperti khabar mubtada' terisi apa min haythu al-tanawwu'i wal-inqisam, terisi jenis dan pembagian. Ya, min haythu tanawwu wal inqisam maksudnya dari sisi jenisnya dan pembagiannya. Berarti kalau khabar mubtada jenisnya ada berapa atau pembagiannya? Ada berapa? Lihat nih. Khabar mubtada ada dua, yaitu bisa berupa khabar mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada empat. Naam. Baik. Jumlah isminya, jumlah fi'liya, naam jar majrur dan dharar. Di sini juga. Faqad yakunu mufradan. Terkadang khabarnya mufrad. Kana zaidun mudzakira. Faqad yakunu jumlatan fi'liya dan terkadang berupa jumlah fi'liya. Nahwu kana zaidun yudzakiru darsa. Adalah apa? Zain, nah saat itu nah sedang muraja'ah pelajaran. Aw jumlatan ismiyah nahnu kana zaitun mudzakiratuhu jayyidan. Madzakira. Mudzakaratuhu jayyidan. Kana zaitun mudzakaratuhu jayyidatan atau jayyidatun? Hah? Jayyidatan. Kana zaidun, kana zaidun mudzakiratuhu apa? Jayyidatun atau jayyidatan? Nah, intinya Ridwan, mudzakiratuhu. Hah? Sayyidatan sebagai apa? Hah? Na'atuhu? Mudzakaratuhu. Kana Zaidun mudzakaratuhu sayyidah. Tan atau Tun Ahmad? Karena semua berpikir apa? Coba di luar, enggak. Alhamdulillah ke sana. Jafar. Kenapa? Kabar dari? Dari? Kanan. Muda kalau dulu. Nah kenapa Pak dia jadi datang? Muda kalau dulu bukan ambil yang kena sampah. Nah, apa? Hujan. Anda menjelaskan pilihan cuma dua. Kalau tidak cahaya datang, ya cahaya datang. Pilih mana? Ikhraq. Enam balam. Sama seperti ini ya Pak. Oh ini enggak mutlak. Khabar berubah jumlah ismiyah. Berarti yang menjadi khabar adalah apa? Jumlah mudzakaratuhu jayyidah secara keseluruhan. Maka yang dalam kondisi mansub yang jumlah secara keseluruhan, sedangkan jayyidatun ini adalah khabar bagi mudzakarah, maka dia kembali ke hukum asal yaitu dalam kondisi apa? Tuan, kondisi marfu. Nah, maka kita membacanya kana zaidun mudzakaratuhu jayyidatun. Paham? Paham enggak? Ya. Karena jayyidatun bukan khabar untuk kana, tapi dia khabar untuk mudzakarah. Tapi sedangkan isim kana adalah zaid. Lalu khabar kana mana? Khabarnya jumlah mudzakaratuhu jayyidatun. Adalah zaid itu. Nah, mengulangi pelajarannya bagus. Waqad yakunu syibha jumlatain min al-jari wa majrur mithl kana zaidun fil baiti. Terkadang berupa syibha jumlah jar majrur kana zaidun fil baiti. Aw min adh-dharf mithl kana zaidun fawqa al-baiti. Adalah zaid saat itu di atas rumah. Baik. Wa'lam anna khabara kana idza kana mufradan yakunu mansuban wa idza kana jumlatan aw syibha jumlatin yakunu fi mahalli nasbi. Ini jelas dan biasa insyaallah untuk mengulangnya. Kalau mufrad jelas kita katakan misalnya kana zaidun mudzakiran, maka mudzakiran khabarun khabar kana mansubun. Tapi kalau berupa jumlah atau syibha jumlah, maka kita katakan fi mahalli nasbin, khabar kana. Tugasnya buat contoh juga sama masing-masing. Nah, satu ya. Berarti tadi berapa sudah tugasnya? Kita harus banyak-banyak membuat kalimat, Pak. Bila kita membuat kalimat, kalimat yang baku ya, kalimat baku dalam bahasa Arab. Di sinilah digunakan apa? Digunakan durusulughahnya. Nah, durusulughahnya digunakan di sini. Kosakata-kosakata yang ada di sana. Oke. Okay. Jangan seputar manusia misalnya. Ya ganti ya, yang lainnya. Misalnya Zaidun, Muhammadun itu terus. Okay. Ganti yang lain. Ganti binatang atau benda-benda yang lain. Nah, barang-barang itu enggak perlu.